الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, pertemuan yang lalu, ikhwanillah, kita sudah mengambil dua kaidah dan telah kita merajaah tadi. Yang pertama yaitu bahwasanya pengkafiran adalah hukum syar'i yang tidak boleh kecuali muncul dari dalil-dalil syar'i yang mu'tabar. Tidak boleh tercium dalam pengkafiran kecuali dengan dalil-dalil syar'i yang mu'tabar dari Alkitab maupun As-Sunnah. Kemudian yang kedua, harus seseorang bisa membedakan antara hukum mengkafirkan seseorang dan hukum menetapkan keislaman seseorang. Nah, kita masuk pada kaidah yang ketiga. Anna takfira al-mutlaqa la yastalzimu takfir al-mu'ayyan. Kaidah ketiga ini juga kaidah yang penting, alhamdulillah, yang harus dipahami dengan baik, yaitu bahwasanya takfir mutlak tidak melazimkan takfir mu'ayyan. Dan inilah pentingnya kita mengetahui pendahuluan yang telah kita lewati tentang pembagian takfir di sisi ahli sunnah. Ada dua macam takfir, yaitu takfir mutlak dan takfir mu'ayyan. Nah, takfir mutlak telah kita lewati pengertiannya, takfir mu'ayyan pun demikian. Nah, kapan saja ada pengkafiran secara mutlak, ini tidak melazimkan ya, untuk takfir mu'ayyan. Ayuqal atau dikatakan pula dalam kaidah ketiga ini, at-tafriqu baina fi'lil kufri wal hukmu fi kufril fa'il wal hukmi. At-tafriqu baina fi'lil kufri wal hukmi fi kufril fa'ili. Kaidah ini juga sama. Na'am, alhamdulillah, yaitu pembedaan antara perbuatan kekafiran dan hukum ya, kafir terhadap pelakunya. Ini sama. Jadi seseorang terjatuh dalam suatu kekufuran tidak melazimkan dia itu kafir. Nah, ini maknanya. Baik. Jadi harus dibedakan antara ya, perbuatan kekafiran dan hukum kekafiran terhadap pelakunya. Nah, dengan penjelasan para ulama yang disebutkan di sini, insyaAllah akan semakin jelas. Qala Syekhul Islam rahimahullah, faqad yakunu al-fi'lu awil maqalatu kufran wa yutlaqul qawlu bi takfiri man qala dhalika fa huwa kafir. Lakin asy-syakhs al-mu'ayyan alladhi qala dhalika al-qawla aw fa'ala dhalika al-fi'la la yuhkamu bi kufrihi hatta taquma 'alayhi al-hujjah allati yakfuru tarikuha. Syekhul Islam mengatakan, terkadang mungkin suatu perbuatan atau perkataan itu adalah perbuatan dan perkataan kekufuran. Seorang mencela Allah, seorang mencaci maki agama ini. Nah, atau seorang menginjak-injak mushaf. Ini semuanya perbuatan dan perkataan kekufuran. Sehingga yutlaqul qawlu bi tafsiri man qala dzalik fa huwa kafir. Maka dimutlakan ya perkataan ya, dengan mengkafirkan orang yang melakukan hal tersebut bahwasanya dia kafir. Orang yang menginjak-injak mushaf hukumnya kafir. Orang yang menjela Allah, menjadi maki Allah, hukumnya kafir. Paham? Ini namanya tafsir mutlak. Menetapkan hukum kafir secara mutlak tanpa menetapkan orang per orangnya. Tapi menetapkan hukum berdasarkan perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Lakin asyakhs al-mu'ayyan alladhi qala dhalika al-qawla aw fa'ala dhalika al-fi'la la yuhkamu bi kufri. Akan tetapi seseorang ya tertentu yaitu individu. Individu yang sudah tertentu yaitu fulan ibnu fulan misalnya. Yang mengatakan perkataan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut tidaklah dihukumi ya, dengan kekafiran hatta taquma alaihi al-hujjah, sampai tegak atasnya hujjah. Allati yakfuru tarikuha, yang pelakunya itu akan menjadi kafir. Baik, hatta taquma alaihi al-hujjatu allati yakfuru tarikuha, sampai tegak atasnya hujjah yang orang yang meninggalkan hujjah tersebut setelah tegak akan menjadi kafir. Sayyid, ini penting. Jadi ya fanidillah, terkadang kita dapati dalil ya, kita dapati dalil dengan tegas menetapkan kekafiran. Nah, atau kita melihat perbuatan yang sangat jelas itu perbuatan kekafiran, maka tidak boleh langsung seseorang menghukumi individunya itu kafir sampai tegak atasnya hujjah. Karena tidak ada kelaziman. Tidak ada kelaziman antara takfir mutlak dan takfir muayyan. Baik. Qala wa hadzal amru muqtaridun fi nususil wa'idi 'inda ahli sunnati wal jamaah. Dan berkata ini ikhwani fillah dipukul rata. Muttarid yakni berlaku rata, sama. Hukumnya sama, ini namanya muttarid. Suatu hukum yang dikatakan muttarid yaitu hukumnya dipukul rata, sama. Berlaku sama, tidak ada pengecualian. Nah, perkara ini hukumnya sama semua pada nas-nas wa'id, pada dalil-dalil ancaman. Inda ahli sunnati wal jamaah, di sisi ahli sunnati wal jamaah. Fala yashhadu ala mu'ayyanin min ahli al-qiblati bi annahu min ahli nar. Maka tidak boleh seseorang mempersaksikan atas seseorang individu dari kalangan ahli al-qiblah, orang yang melakukan salat, bahwasanya dia itu termasuk penduduk neraka. Tidak boleh. Nah, lijawazi alla yalhaqahu lifawati syartin aw lisubuti mani'in. Karena bolehnya atau adanya kemungkinan bahwasanya neraka itu tidak akan menimpanya, atau dalam artian ancaman yang disebutkan dalam suatu nas itu tidak dikenakan untuknya. Kenapa? Lifawati syartin aw lisubuti mani'in, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat dari syarat-syarat yang ditentukan, atau dikarenakan tetapnya suatu penghalang padanya. Sayyid, kesimpulan dari penjelasan yang bagus yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini ikhwani fillah, yaitu bahwasanya kita terkadang ya mendapati dalil atau mendapati seseorang atau mendapati suatu perkataan para ulama sahih yang menetapkan hukum suatu perkataan atau perbuatan, ya, yang mengatakan hal ini kafir atau yang melakukan perbuatan ini kafir, ini namanya takfir mutlak. Nah, tidak boleh menerangkan hal tersebut pada individu-individu perorangan kecuali setelah tegak atasnya hujjah. Nah, kita tahu bahwasanya menginjak-injak mushaf itu kafir. Nah, menginjak-injak mushaf itu kafir. Maka tidak boleh langsung kita menetapkan, ya, kepada individu bahwasanya ketika diketahui dia itu menginjak mushaf, melihat sekilas sayyid menginjak mushaf langsung dikatakan kafir. Kenapa? Karena kemungkinan menginjaknya tidak sengaja, ya, atau tidak tahu. Nah, ketidaksengajaan, ketidaktahuan ini, ya, ini adalah apa? Penghalang yang dengannya dia tidak boleh dikafirkan. Kita tahu, ya, mencela Allah Subhanahu wa taala itu pelakunya kafir. Siapa saja yang mencela Allah Subhanahu wa taala maka kafir. Tapi untuk menerapkan pada orang per orang yang ikhwanifillah tidak boleh langsung dikatakan, oh fulan berarti kafir. Tidak boleh. Sampai tegak hujah atasnya. Baru kalau dia meninggalkan hujah tersebut, ya, telah tahu bahwasanya hujah telah tegak, kemudian tidak ada penghalang-penghalang sama sekali dan syarat-syarat terpenuhi, baru bisa dihukumi dia itu kafir. Nah, ada pun syarat-syarat dan penghalangnya insya Allah akan kita pelajari setelah kita selesai dari dhabit yang ketiga ini. Qala al-dalilu ala hadha at-tafriq. Dan dalil atas, ya, perbedaan ini. Hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Anna rajulan ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana ismuhu Abdullah. Wa kana yulaqabu himaran. Wa kana yudhiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil, ya, pembedaan antara takfir mutlak dan muayyan adalah hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu namanya Abdullah, dan adalah dia dulu dilakapi dengan himar. Ya, orang ini dulu sering membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa. Mungkin karena lucunya. Sayyid. Wa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaladahu fi syarab. Fa utiya bihi yawman fa amara bihi fajulid. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendera dia, yaitu mencambuk, dikarenakan minuman khamr. Karena meminum khamr, afanifillah, di antara hukumannya adalah harus didera, dicambuk. Fa'udhiya bihi yauman fa'amara bihi fajulid. Maka didatangkanlah Abdullah tersebut pada suatu hari, na'am, dan Rasulullah SAW merintahkan untuk dicambuk. Kenapa? Karena peminum khamr. Sayyid, faqala rajulun minal qawm, Allahumma al'anhu, ma aksara ma yu'ta bihi. Ini syahidnya. Maka seorang laki-laki dari kaum tersebut mengatakan, ya Allah, la'anatlah dia. Betapa banyak perkara yang didatangkan dengan sebab orang tersebut. Yani, dia sudah sering sekali melanggar aturan-aturan Allah berupa meminum khamr, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan laknat pada permasalahan khamr berapa golongan? Sepuluhan golongan dalam masalah khamr. Naam, yang meminumnya, yang membuatnya, yang memerasnya, bahkan yang membawanya saja terkena laknat. Baik. Nah, maka laki-laki tersebut mengatakan Allahumma la'anhu. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'anu. Jangan kalian melaknatnya. Wallahi ma 'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Jangan kalian melaknatnya demi Allah. Yang aku ketahui bahwasanya dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat, ini menunjukkan bahwasanya penerapan hukum mutlak, alhamdulillah, hukum yang mutlak tidak melazimkan penerapannya secara muayyan. Padahal masalah khamar jelas, peminum khamar itu berhak mendapatkan laknat. Tapi ketika seorang mengatakan Allahumma la'anhu, Rasulullah melarangnya. La ta'anhu. Wallah ma'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Qala Syekhul Islam rahimahullah. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه مع إصراره على الشرب لكونه يحب الله ورسوله. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari melaknat orang tersebut bersamaan dengan terus-menerusnya dia minum khamr. Karena mungkin alhamdulillah sudah tidak mampu lagi untuk membendung, sudah terlalu biasa di zaman jahiliyah. Nah, dia minum, nanti dicambuk, kemudian muncul lagi godaan untuk minum lagi, ya dicambuk lagi. Dalam keadaan demikian, Rasulullah melarang dari melaknat orang tersebut. Kenapa? Likaunihi yuhibbullaha wa rasulah, dikarenakan keadaan dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Cuman karena ketidakberdayaan dia melawan hawa nafsunya. Naam. Tayyib. Sebelum itu, mungkin ada yang bingung dengan lafaz hadis. Wallah ma'alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ma'apa di sini? Apa sebenarnya? Kalau manafiyah maka akan bingung. Baik, ma di sini ma mausulah. Wallah alladzi alimtu innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ini tazkiyah dari Rasulullah. Makanya beliau melarang dari melaknat orang tersebut. Jangan kalian melaknatnya demi Allah, yang aku ketahui darinya bahwasanya dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, sebab pengetahuan Rasulullah bahwasanya orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya, maka beliau melarang para sahabat dari melaknat orang tersebut. Baik. Likaunihi yuhibbullaha wa rasulah, ma'annahu sallallahu alaihi wa sallam la'ana fil khamri ashratan. Bersamaan dengan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah melaknat pada khamr itu 10 golongan. Ya, 10 golongan berhubungan dengan masalah khamr asanifillah terancam laknat. La'ana al-khamra wa 'asiraha wa mu'tasiraha wa syaribaha wa saqiha wa hamilaha wal mahmulata ilaihi wa ba'i'aha wa mumta'aha wa akila samanaha. 10 yang terkena laknat pada masalah khamr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat khamr, dan yang kedua yang memerasnya atau yang minta diperaskan, dan yang meminumnya, yang menuangkan, yang membawa, yang dibawakan kepadanya, yang menjual, yang dijual kepadanya itu pembeli, sayyid, dan yang memakan hasil penjualan khamr. 10 golongan terancam laknat akhwanifillah, sebagaimana hadis dalam Sunan Tirmidzi, demikian pula Ibnu Majah yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Walakin la'nal mutlaqi la yastalzimu la'nal mu'ayyan alladhi qama bihi ma yamna'u min luhuqil la'nati bihi. Wakadhalika at-takfirul mutlaqu wal wa'idul mutlaqu. Walihada kana al-wa'idul mutlaqu fil kitabi wa sunnati mashrutan bi thubuti syurutin wa intifai mawani'. Akan tetapi laknat yang mutlak itu tidak melazimkan laknat terhadap individu-individu. Ini penting ya. Ya, laknat secara mutlak tidak melazimkan laknat kepada masing-masing perorangan yang melakukan perbuatan terlaknat tersebut. Baik. Walakin la'nal mutlaqi la yastanzimu la'nal mu'ayyanil ladzi qama bihi ma yamna'u min luhuqil la'nati bihi. Akan tetapi pelaknatan secara mutlak tidaklah melazimkan pelaknatan orang yang melakukan hal tersebut, yang menghalangi dari ya, penetapan laknat kepadanya. Jadi ini kaidah yang merupakan penghalang untuk menerapkan laknat kepada orang per orang secara langsung yang terjatuh dalam suatu perbuatan yang datang dalil tentang laknat terhadapnya. Baik. Nah, demikian pula takfir mutlak dan wa'id mutlak, pengkafiran secara mutlak dan ancaman secara mutlak, itu juga tidak melazimkan ikhwanifillah pengkafiran individu yang melakukannya secara langsung. Baik. Walihada kana al-wa'idul mutlaqu fil kitabi wa sunnati masyrutan. Oleh karena itulah ancaman-ancaman yang mutlak dalam Al-Kitab wa Sunnah itu dipersyaratkan. Apa syaratnya? Bithubuti syurutin wa intifai mawani'. Dipersyaratkan dengan tetapnya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. Ini harus terpenuhi ya ikhwan fillah. Harus semua syarat-syarat terpenuhi dan penghalang-penghalang terjauhi. Ini sangat jelas dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, berdalil dengan hadis tentang khamr. Wa qala rahimahullah inna at-takfira lahu syurutun wa mawani'. Fatantafi fi haqqil mu'ayyan. Wa inna takfira al-mutlaqa la yastalzimu takfira al-mu'ayyani illa idza ujidat asy-syurutu wa intafat al-mawani'. Sesungguhnya pengkafiran itu memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang. yang terkadang tidak terpenuhi, afanifillah, pada hak ya, individu-individu tertentu. Dan sebenarnya pengkafiran secara mutlak tidaklah melazimkan pengkafiran secara muayyan, secara orang per orang, kecuali apabila didapati syarat-syarat dan terbebas dari penghalang-penghalang. Ini jelas, afanifillah, berkali-kali telah kita lewati. Dan kenapa yang dinukilkan di sini banyak perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, afanifillah, karena tentang masalah tersebut beliau tidak diragukan lagi. Beliau di zamannya menghadapi berbagai macam firqah, afanifillah, ya firqah-firqah yang kesesatannya parah-parah. Dan di sisi ahli sunnah wal jamaah, pemahaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam masalah akidah seperti ini, dialah yang menjadi rujukan. Wa qala rahimahullah, wa haqiqatul amri fi dhalika anna al-qawla qad yakunu kufran fa yutlaqu al-qawlu bi taqsid sahibi wa yuqalu man qala kadha fa huwa kafir. Lakinna ash-shakhs al-mu'ayyan alladhi qalahu la yahkamu bi kufrihi hatta taquma alayhi al-hujjatu allati yakfuru tarikuha. Dan hakikat perkara pada permasalahan tersebut yaitu bahwasanya suatu perkataan terkadang itu kekufuran. Maka dimutlakkan perkataan ya dengan mengkafirkan pelakunya. Wa yuqal, dan dikatakan dalam masalah ini, man qala kadza fa huwa kafir. Siapa yang mengatakan demikian-demikian maka dia kafir. Ini namanya penetapan hukum kafir secara mutlak. Siapa saja yang mengatakan demikian-demikian maka dia kafir. Baik. Akan tetapi orang per orang yang tertentu itu menentukan orang per orangnya dengan pasti fulan ibnu fulan yang mengatakan perbuatan tersebut tidaklah dihukumi dengan kekafiran sampai tegak atasnya hujjah yang orang yang meninggalkannya dikafirkan. Sayyid, ini penting. Al-hujjah allati yakfuru tarikuha. Karena terkadang ikhwan fillah di sana menurut sebagian manusia telah tegak hujjah tapi ternyata tidak. Makanya Syekhul Islam dalam kalimat-kalimatnya mengatakan apa? Hatta taquma alaihi al-hujjah allati yakfuru tarikuha. Sampai tegak atasnya hujjah yang ya, apabila orang meninggalkan hujjah tersebut dia kafir. Wa hadza kama fi nususil wa'idi. Fala yashhadu li mu'ayyanin min ahli al-qiblati bin nari li jawazi an la yalhaqahu al-wa'idu li fawati syartin aw thubuti mani'in. Dan hal ini sebagaimana juga berlaku pada nas-nas wa'id. Nususul wa'id maksudnya apa? Yaitu dalil-dalil baik dalam Alkitab maupun As-Sunnah yang berupa ancaman, kan itu kan? Berupa ancaman. Ancaman atas suatu perkataan atau ancaman terhadap suatu perbuatan. Misalnya Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata qattat. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Ini wa'id, ancaman yang keras terhadap orang yang suka berbuat namimah, berbuat adu domba. Baik, Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah al-qattab. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Kemudian kita dapati sebagian saudara kita melakukan namimah. Tidak boleh kita katakan kamu tidak akan masuk surga. Paham? Dan ini juga hati-hati untuk mengajari anak-anak. Kadang-kadang mengajari anak-anak untuk tidak berbohong kebablasan. Ya. Kemarin sempat saya dengar, saya tanding. Apa? Kamu masuk neraka. Kamu bohong masuk neraka. Nah, ini tidak boleh. Ya, orang tua juga berhati-hati untuk memberikan pemahaman yang bagus pada anak-anak. Ketika dia ingin memberikan ancaman tayyib, orang yang berbohong itu terancam dengan neraka, pendusta terancam dengan neraka, jangan sembarangan mengajarkannya. Tayyib. Nah, ketika marah sama temannya yang bohong, kamu masuk neraka. Nah, ini ya, kalau terbiasa di mulut, ya enggak betul, enggak bagus. Ya. Nah, jadi kalau memberikan pemahaman yang benar. Tayyib. Bohong itu dosa besar. Misalnya. Bisa masuk neraka dengan sebabnya lu. Nah, itu masih itu. Tapi kalau salah, ya anak-anak, bohong masuk neraka kamu. Nah, ini pencuri. Kamu mencuri masuk neraka. Nah, ngeri sekali ini anak-anak ahli sunnah wal jamaah. Tayyib, berhati-hati. Ala wa hadza kama fi nususil wa'id. Fala yashhadu li mu'ayyanin min ahli al-qiblati bin nar. Tidaklah mempersaksikan untuk individu perorangan dari kalangan ahli al-qiblah dengan neraka. Tidak boleh. Lijawazi alla yalhaqahu al-wa'idu li fawati syartin aw thubuti mani'in. Dikarenakan adanya kemungkinan dia tidak terkena dengan ancaman tersebut. Nah, dia melakukan perbuatan yang terancam dengan neraka. Tapi ada kemungkinan dia tidak terkena ancaman tersebut. Kenapa? Karena adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi atau adanya penghalang yang menghalangi. Paham? Ini penting. Kemudian kita tutup dengan perkataan Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala yang merupakan kesimpulan masalah ini. Ikhwani fillah, beliau katakan, waqala al-imam al-albani rahimahullah, wa min dhalika yatabayyanu biwuduhin annahu laysa kullu man waqa'a fil kufri minal mu'minin waqa'a al kufru alayhi wa ahata bih. Dan dari yang demikian itu jelaslah dengan sangat gamblang bahwasanya tidak semua orang yang terjatuh dalam kekufuran dari kaum mukminin itu hukum itu kekufuran itu jatuh atasnya dan melingkupinya. Paham? Jadi tidak semua orang yang terjatuh dalam kekufuran dari kalangan kaum mukminin itu kemudian kekufuran itu jatuh padanya. Maksudnya apa? Dia dihukumi kafir. Kemudian kekufuran itu melingkupi semua. Ya, melingkupi dirinya. Ini tidak melazimkan. Sayyid, tidak semua yang terjatuh dalam kekafiran dihukumi kafir. Ini penting. Karena keliru dalam masalah ini, ikhwani fillah, ya, mengakibatkan seorang tersesat sebagaimana tersesatnya orang-orang khawarij. Juga pada semua nas-nas termasuk dalam penetapan hukum mubtadi'. Ini penting untuk dipahami. Tayyib, tidak semua orang yang terjatuh dalam kebid'ahan itu dihukumi ahli bid'ah. Naam, sama. Tayyib, maka dipahami dengan baik. Insyaallah taala kaidah ini sangat bermanfaat. Yang menunjukkan ikhwan fillah seseorang harus betul-betul hati-hati dalam memahami agama ini, dan dalam menetapkan hukum atas individu-individu perorangan. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Hah? Kenapa? Siapa kita dong? Khawarij kafir. Tentang kekafiran orang-orang khawarij